الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Kita masih di dalam pembahasan mengenai tokoh-tokoh oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang berjumlah 5. Kita sudah menyebutkan tiga dari 5 poin tersebut. Kemudian yang keempat, وَمَنِ ادَّعَى شَيْئًا مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ, orang yang mengaku mengetahui perkara gaib. Ini bagian daripada tauhid. Dan perkara gaib, ikhwani afidhakumullah, maghaba 'anil insan, yaitu suatu yang tersembunyi dari jangkauan manusia, itu disebut dengan gaib. Gaib itu terbagi menjadi 2. Terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, ghaibun waqi', yang sudah terjadi. Dan ini sifatnya nisbi, relatif. Bisa diketahui oleh sebagian orang dan tidak diketahui orang yang lain. Bagi sebagian orang ma'lum, difahami. Bagi sebagian yang lain lagi majhul, tidak diketahui. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ghaibun mustaqbal, yang sifatnya akan datang di hari-hari berikutnya. Dan ini sifatnya hakiki. Jenis yang kedua ini, ikhwani afidhakumullah, la yakunu ma'luman li ahad, tidak ada satu pun yang bisa memahami, tidak ada sesuatu pun yang bisa mengerti, tidak ada sesuatu pun yang bisa mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang tahu, dan manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan kepada mereka, seperti para rasul. Maka yang menganggap paham kepada perkara gaib jenis yang kedua ini dihukumi kafir. Kenapa? Karena dia telah mendustakan Al-Quran. Dia telah mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendustakan nabinya alaihi salatu wassalam. Dalam surat An-Naml ayat 65, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui siapapun yang terdapat di langit maupun di bumi perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّنَ يُبْعَثُونَ, tidak dapat tahu bila mana dibangkitkan. Maka masuk pada perkara ini, ikhwani afidhakumullah, para tukang sihir, as-sahara, wal-munajimun, perbintangan, yang mereka menganggap bahwasanya pergerakan bintang ini berkaitan dengan kejadian dan peristiwa di muka bumi. Begitu pula para dukun, para peramal, Ini semuanya mereka masuk pada orang-orang yang mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka bagaimana seseorang bisa mengetahui perkara gaib sedangkan Nabi sendiri tidak tahu? Apakah kalian lebih mulia daripada Rasul? Kalau mereka menganggap lebih unggul, lebih afdal daripada Rasul, kufur. Tapi kalau mereka meyakini bahwasanya Nabi SAW lebih mulia, maka kenapa para anbiya tidak tahu perkara gaib dan kalian mengetahuinya? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Jin 26-27, Alimul ghaib. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui perkara ghaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Yang tidak menampakkan kepada siapapun perkara ghaib tersebut. Illa man irtadha min rasul. Kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi dari kalangan para rasul, utusan, para anbiya. Fa'innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Allah subhanahu wa ta'ala mengadakan penjagaan dari kalangan malaikat di langit, baik dari muka dan belakangnya. Allah jaga sehingga tidak mudah para dukun, tukang sihir untuk mencuri kabar dari atas. Sebagaimana yang mereka senantiasa katakan, apabila hari ini kalian akan bahagia, atau akan muncul beberapa pekan yang akan datang musibah, bencana, atau Anda akan diberikan kemudahan di dalam urusan pernikahan, atau sebaliknya Anda tidak akan mendapat jodoh pada tahun ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alimul ghaib, Allah al-ghaib, tidak ditampakkan kepada siapa. Kecuali Allah. Kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhai mereka. Dari kalangan para rasul. Maka ikhwani afidhakumullah menunjukkan kufurnya orang yang menganggap tahu ilmu gaib. Maka dia menjadi musyrik. Kenapa? Karena menganggap tandingan pada sesuatu yang itu merupakan kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dia samakan antara dirinya dengan Allah. Maka dianggap sebagai taghut. Dianggap kafir, musyrik, dan termasuk kemurtatan yang paling besar. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya untuk menyampaikan kepada umat manusia, Qul la aqulu lakum indi khazainullah, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, aku tidak mengucapkan kepada kalian bahwasanya aku memiliki pembendaharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ada pada diriku. Wala alamul ghaib, aku pun juga tidak mengetahui perkara ghaib. Wala aqulu lakum inni malak. Aku pun juga tidak pernah mengatakan kepada kalian bahwasanya saya adalah malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam saya tidak mengetahui. Oleh sebab itu yang mengerti perkara ini dihukumi taghut. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima. Wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, yang memutuskan sesuatu tanpa berdasarkan hukum yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Ini dihukumi sebagai taghut. Ikhwani hafizakumullah. Al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Berhukum Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, berhukum dengan selain syariat Allah subhanahu wa ta'ala, itu terbagi menjadi 7 keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama. An yahkuma bi syar'i ghairi rabbil alamin. Berhukum dengan syariat selain aturan Tuhan semesta alam. Berhukum kepada selain syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yajhada syar' Allah. Wayunkiruhu, dan dia mengingkarinya, menolak hukum Allah subhanahu wa ta'ala, menyangkal dan mengingkari. Maka keadaan yang pertama ini hukumnya kafir murtad. Yang kedua, syar'u ghairi rabbil alamin ahsan wa atam wa afdal wa ashmal. Syariat selain Allah subhanahu wa ta'ala, aturan manusia lebih baik. Ahsan, lebih sempurna. Adam, lebih mulia. Afdal, lebih utama. Wa ashmal, lebih menyeluruh, lebih komplit, lebih maksimal. Fi hadza zaman, pada zaman ini, dianggap hukum Allah subhanahu wa ta'ala kuno, terdahulu, kaku, kolot. Maka keadaan yang kedua ini, ikhwani afidhakumullah, kafirun murtad. Kenapa? Li'annahu istahsana syar'a ghairillah. Karena dia telah memandang baik syariat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, syar'u ghairillah mithlu syar'illah. Syariat selain Allah subhanahu wa ta'ala, aturan manusia sama dengan syariat Allah. Syariat selain Allah subhanahu wa ta'ala sama dengan syariat Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Maka yang ketiga ini menjadikan padan, menjadikan semisal, sama syariat selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan syariat Allah, maka ini hukumnya kafir. Kenapa? Li'annahu ja'ala hukmal basyari ka hukmillah. Dia menjadikan hukum makhluk seperti hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berhukum kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala, ini bagian daripada tauhid ar-rububiyah. Berarti yang menganggap lainnya sama, berarti dia telah menganggap yang lain itu Rob. Agak ini merupakan hakikatnya syirik. Yang keempat. An ya'taqida jawaza tahakum ila hukmi ghairillah. Dia meyakini boleh untuk berhukum kepada hukum selain Allah. Dia meyakini tidak masalah, tidak ada apa-apa, boleh, halal, yajuz berhukum dengan syariat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini hukumnya kafir. Kenapa? لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُقَدِّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ اللَّهِ فِي شَرْعِهِ. Haram bagi siapapun untuk mendahului aturan Allah subhanahu wa ta'ala dalam syariatnya, mengedepankan yang lain daripada aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Hukumnya kafir. Yang kelima. At-tabdil. Dirubah. Apa maksud dari dirubah di sini? An yubaddila syar'a rabbil alamin bil qawanin. Merubah aturan Allah subhanahu wa ta'ala dengan aturan-aturan yang ada. Maksudnya dirubah ini apa, ikhwani afidhakumullah? Maknanya bagaimana? Yaitu man yaz'um anna hadha huwa syar'ullah. Orang yang menganggap bahwasanya ini adalah syariat Allah padahal bukan syariat Allah. Berarti syariat al-makdzub, dusta, syariat bohong, syariat palsu disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan bahwasannya aturan ini Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan, padahal tidak. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wal hukmul mubaddal al maz'um al kadhib 'ala Allah wa rasulih. Hukum yang ditukar, hukum yang diganti penuh dengan kedustaan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala dan begitu pula atas nama Rasulnya. Aturan ini dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal tidak ada. Berkata Ibnu al-Arabi al-Maliki rahimahullah, al-mubdil man ya'taqid anna hadha min hukmillah. Orang yang merubah, orang yang mengganti, orang yang menukar adalah yang meyakini bahwasanya ini hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Katanya Ibnu al-Arabi. Contohnya apa, ikhwani afidhakumullah? Sebagaimana yang diperbuat oleh Genghis Khan. Mengumpulkan dari berbagai macam ideologi, madhab-madhab, ajaran kaum Buddha, ideologi kaum Hindu, keyakinan kaum Nasara, dan disebut dengan Al-Yazi', dan memerintahkan untuk berhukum dengan Al-Yazi' tersebut, mewajibkan jenghisan atas kaumnya, prajuritnya, penduduknya untuk berhukum dengan Al-Yazi', dan berkata orang yang la'anahullah ini, jenghisan fil alamin, bahwasanya ini merupakan aturan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Yazi'. Oleh sebab itu dikafirkan oleh Al-Hafidh Abul Fida Ismail Ibn Kathir rahimahullah. Dikafirkan, jengiskan, dan mengkafirkan orang-orang yang berhukum dengan kitab ini, menganggap itu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan hukmun mubaddal, hukum ganti, hukum rubah, hukum tukar. Yang keenam, an ya'taqida anna syar'allah aslam. Dia meyakini bahwasanya hukum Allah subhanahu wa ta'ala lebih wa ahkam, hukum Allah subhanahu wa ta'ala ini lebih kuat, jelas hukumnya, wa aswab lebih benar, wa afdal lebih utama, lebih mulia, wa la mathili hukmihi, enggak ada yang sepadan dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi hakama bi ghairi hukmillah. Kenyataannya di lapangan ternyata dia berhukum dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia mengakui Al-Quran lebih baik, lebih selamat, lebih benar, lebih afdal, lebih mulia, lebih utama. Enggak ada duanya. Tapi dia berhukum kepada hukum selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan banyak faktor. Bisa jadi takut dengan kursinya. Takut dengan jabatannya. Atau rishwah. Sogok menyogok. Atau menggunakan hukum itu li ajlil ma, karena faktor harta. Au hubur riasa, cinta dengan kekuasaan, ketenaran, kepemimpinan. Maka dihukumi ini asi, orang yang bermaksiat. Seperti keumumannya ahlul ma'asi. Kita teringat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmidzi rahimahullah. Dengan sanad yang sahih dari hadis Buraidah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qutatu thalathatun. Hakim itu ada tiga. Yang mengadili itu macamnya tiga, tidak ada macam yang keempat. Wahidun fil jannah wa thnan fil nar. Satu saja dari tiga itu di dalam surga. Sisanya semua masuk dalam api neraka. Amma alladhi fil jannah fa rajulun 'arafa al-haqqa fa qadha bih. Yang selamat seseorang yang mengerti, mengenal, mengetahui al-haq dan dia berhukum dengan itu. Dia istiqamah, dia menjunjung tinggi kebenaran. Sehingga dia masuk ke dalam surga. Wa rajulun 'arafa al-haq, yang kedua orang tahu mengenai kebenaran, berarti dia punya ilmu. Fajara fil hukmi, tapi dia curang. Tapi dia menipu dalam hukumnya. Tapi dia telah bermaksiat pada keputusannya, padahal dia tahu kebenaran. Tapi dia menyelisih kebenaran itu. Fahuwa finnar, dia dalam api neraka. Wa rajulun qadha linnasi 'ala jahlin, manusia yang memutuskan hukum di atas kebodohan. Kalau sebelumnya di atas ilmu dia tahu, tapi dia selisih ilmunya. Yang ketiga ini dia berhukum di atas kejahilan, kedunguan. Otomatis keliru, otomatis salah hukumnya. Fahuwa finnar, maka dia berada di dalam api neraka. Maka poin yang keenam ini, ikhwani afidhakumullah, orang yang mengetahui hukum Allah subhanahu wa ta'ala lebih baik, tapi dia berhukum kepada selainnya. Kenapa? Itu tadi. Senang dengan sogok menyogok riswah. Karena harta, karena pangkat, kenikmatan duniawi. Adapun firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, yang berhukum kepada hukum selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka adalah kafir. Ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardhahuma, kufrun duna kufrin. Artinya kufrun asghar, bukan kufur yang berat, bukan kufur besar, tapi kufur kecil. Tidak mengeluarkan seseorang dari koridor keislaman. Kenapa? Hatinya dia tahu hukum Allah tetap yang terbaik. Yang ketujuh, yang terakhir. At-taqnin. Yang ketujuh adalah at-taqnin. Ikhwani, suaranya jelas dari tadi, Pak Sepi? Jelas, sih. Nah. At-taqnin adalah ya'ti bihukmin fi waqi'atin minal waqi'at. Dia mendatangkan satu aturan pada keadaan di antara beberapa situasi. Dia mendatangkan aturan pada beberapa peristiwa, keadaan tertentu. Nah, yang membuat itu disebut al-muqnin. Al-muqnin ini hukumnya bagaimana? Apakah dia kafir atau tidak? Fihi tafsir. Ada perincian di antara para ulama. Yang pertama, in kana qannana wa wada'a hukman wa hunaka hukmullah. Orang yang membuat aturan-aturan yang baru, meletakkan hukum yang di sana sudah ada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini melihat kepada enam keadaan. Ini enggak akan kita sebut. Itu mempersingkat waktu. Kemudian yang kedua. Rincian kedua. An yadha'a hukman laysa fihi hukmullah. Meletakkan aturan yang tidak ada hukum Allah subhanahu wa ta'ala di situ. Seperti orang yang menyelisihi isyaratul murur, lampu merah. Karena enggak tahu apa bahasa di Malaysia, bahasa Melayunya. Lampu merah. artinya hijau berhenti, kuning hati-hati waspada, merah tidak boleh melalui, hijau silahkan berjalan. Isyaratul murur, isyarat untuk berkendaraan, baik itu sepeda motor, mobil. Nah, yang menyelisihi isyarat-isyarat tersebut, maka ada denda. Ini yang dimaksud dengan taknin. Mendatangkan hukum dalam berbagai macam keadaan, zaman dulu enggak ada isyarat lampu. Enggak ada kemudian tanda bulat. Cat yang berwarna merah. Tidak boleh parkir. Atau harus parkir di sini. Tidak boleh lebih dari kecepatan sekian. Atau harus melebihi dari kecepatan itu. Jadi berbagai macam tanda-tanda isyarat aturan yang ada. Nah, dia meletakkan sesuatu yang tidak ada pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak ada dalam Al-Qur'an wala sunnah. Begitu pula yang meletakkan aturan ala bina asywa'i, yang serampangan, sembrono, asal-asalan di dalam membangun rumah. Tanah pemerintah diambil, atau tanahnya dia tapi melebihi sehingga mengambil jaga yang berhukum kepada aturan-aturan ini, ikhwan hafizakumullah, la yakfur, tidak dihukumi kafir. Tidak keluar daripada koridor keislaman. Nah, dan hakim pembuat itu yatasarraf fi dzalik, berhak untuk bertindak di dalam aturannya. Ini 7 perkara di dalam al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Nah, kita kembali kepada Alkitab. Nah. قال رحمه الله والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين, tidak ada paksaan dalam agama. قد تبين الرشد من الغي, telah nampak jalan yang benar dari jalan yang sesat. فمن يكفر بالطاغوت, barang siapa yang mengkufuri الطاغوت ويؤمن بالله, beriman kepada Allah, فقد استمسك بالعروة الوثقى, dia telah berpegang teguh dengan tali buhul yang kuat. Kata Syekh, وهذا معنى لا إله إلا الله, ini merupakan makna daripada kalimat tauhid. فمن يكفر بالطاغوت, ini لا إله, mengkufuri tauhid berarti tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan illallah, melainkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman-Nya wa yu'min billah. Maka faman yakfur bitaghut, ini makna la ilaha, wa yu'min billah itu makna illallah. Maka ini merupakan makna kalimat tauhid la ilaha illallah pada ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah 256. Tafadhal dhalik. Qala al-muallif, وفي الحديث رأس الأمر كلامه وعمده الصلاة وذروة لسلامه الجهاد في سبيل الله والله أعلم. نعم. Kemudian وفي الحديث, terdapat dalam sebuah hadis. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah dalam Sahihul Jami' dari sahabat Mu'ad ibn Jabal. Nah, fi haditsin tawil, pada hadis yang sangat panjang. Potongannya yang disebutkan oleh al-muallif di sini. Ra'sul amri al-Islam. Pokok sesuatu adalah Islam. Wa huwa din, yaitu agama. Disebutkan di sini Islam merupakan Rasul Amr, kepala segala sesuatu. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, idza quti'ar ra'su fala hayat. Kalau kepala ini sudah terputus, tidak ada kehidupan. Kalau Islam sudah hilang, maka enggak ada ruh. Enggak ada kehidupan bagi seseorang dalam agamanya. Ra'sul amri Islam. Pokok sesuatu itu adalah Islam. Yaitu apa? Istislam lillahi bitawid. Berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan itu. Wal-inqiyat lahu bitta'ah. Dia ikat itu dengan ketaatan. Wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Dan berlepas diri dari berbagai macam sekutu, kesyirikan, tandingan, dan para pengikutnya. Rasul amri al-Islam wa amuduhu salat. Tiang-tiang agama ini adalah salat. Al-amud ma yakumu bihi alal bina. Yang dimaksud dengan amud itu yang ditegakkan atasnya dinding bangunan. Maksudnya di sini tiang. Maka salat ikhwani afidhakumullah merupakan bangunannya agama. Temboknya agama. Tiangnya agama. Dan ini merupakan rukun amali di dalam agama ini. Rukun amalan di dalam Islam. Maka wajar saja Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik ibnu Anas di dalam kitabnya Al-Muwatta. La hadza, enggak ada bagian fil Islam, di dalam Islam, liman taraka salat, bagi yang meninggalkan perkara salat. Enggak ada bagian mereka dalam agama Islam. Begitu pula yang terdapat dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir. Nabi SAW bersabda, baina ar-rajuli wa baina syirki. Antara seseorang dengan kesyirikan. Wal kufru, begitu pula kekufuran adalah tarkus salat. Meninggalkan salat. Mengerjakan salat Muslim. Meninggalkan salat adalah kekufuran. Dan ini perjanjian antara Muslim dengan selainnya, yaitu perkara sholat. Oleh sebab itu disebut dalam hadis ini dengan amu, tiangnya agama, bangunannya Islam. Wa dzurwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Ujung dari sanam. Sanam itu merupakan punuknya unta. Maksudnya di sini apa? Ujung tulang punggung agama. Ujung tulang punggungnya agama adalah jihadu fi sabilillah. Diserupakan dengan al-jamal, unta di sini. Kenapa? Wal-jamal mutaharrik. Unta itu suka bergerak. Enggak diam. Begitu pula jihad. Senantiasa bergerak. Sababan lintisyaril Islam merupakan sebab bergerak dan menyebarnya Islam. Sebab itu Nabi di sini SAW menyamakan jihad dengan sebutan sana. Punuknya unta. Maksudnya adalah ujung tulang punggung agama dengan jihad. Bisa gitu. Karena jihad merupakan sebab tersebarnya Islam dan masuknya umat manusia ke dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pokok perkara yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah Islam. Kemudian Islam tidak akan bisa berdiri kecuali dengan bangunan, dan itu merupakan sholat. Oleh sebab itu yang meninggalkan sholat tidak dianggap bagian daripada Islam. Dan yang paling tinggi, yang paling sempurna di dalam perkara Islam adalah jihad fi sabilillah. Untuk mengangkat kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala setinggi-tingginya. Kemudian al-muallif rahimahullah menutup dengan ucapannya wallahu a'lam. Di sini beliau mengembalikan ilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga memberikan salawat dan salam atas Nabi Muhammad, keluarga beliau, para sahabatnya. Maka dengan ini ikhwani afiyatullah, kita telah menyelesaikan syarah dari al-usul al-thalatha pada hari Selasa malam Rabu Lailatul Arba'a, tepatnya pada tanggal 23 Jumadal Akhirah 1443 atau yang bertepatan dengan tanggal 25 Januari 2022. Nas'alullah an yaj'alana min ahli tauhid. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan kita pembicara dan antum para pendengar bagian daripada ahli tauhid, penyanjung tauhid, pembela tauhid. Wa nas'aluhu al-'afwa wal-ghufrana min jami'i zalal wa sayyiat. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ampunan dan maaf dari berbagai macam kesalahan dan ketergelinciran, baik itu dari lisan maupun ucapan kami. Wa nas'alullah an yaj'al fima dzakarnahu al-kifaya wa nafa'. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan apa yang sudah kita sebutkan, apa yang kita sampaikan itu cukup sebagai ilmu dan bermanfaat. Yang pertama kepada pembicara dan yang kedua kepada para pendengar. Wa nas'alullah an yajma'ana fi dar karamatihi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dan antum. Begitu pula bersama Syekh Imam Da'wah di surganya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepada penulis dengan sebaik-baiknya ganjaran. Dan kita memohon pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita mendapatkan bagian daripada ganjaran dan pahala itu pula. Innahu jawadun karim. Allah Subhanahu wa ta'ala maha dermawan lagi maha pemurah. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Kami ikhwan Malaysia mengucapkan jazakallah khairan ke antum Ustaz. Alhamdulillah, memberikan ilmu kepada kami sejak dari tahun 2017. 4 tahun lebih kita alhamdulillah sudah menyelesaikan kajian kita ini. Insyaallah kita kajian ini insyaallah akan diteruskan dengan kitab Qawaidul Ahbab. Cuma mulai tanggalnya kita akan konfirmasi semula bila kita akan mulai. Baik, insyaallah taufik idznillah insyaallah. Ana tutup dulu Ustaz. طيب طيب بارك الله فيك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته